نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله semata-mata nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Malahmatul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kajian terakhir kita telah kita selesaikan mengenai arkanus shalah, rukun-rukun shalah yang disebutkan ada 14 rukun. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar di awal salat. Nah, atau sebelumnya yaitu berdiri, berdiri untuk salat fardu. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga qiraatul Fatihah, seperti surat Al-Fatihah di tiap rakaatnya. Kemudian yang keempat rukuk di kulli rakaah, rukuk di setiap rakaatnya. Yang kelima ar-raf'u min ar-ruku', bangkit dari rukuk. Yang keenam al-i'tidal, waqifan kahalihi qabla, beriktidal dalam kondisi berdiri, dalam keadaan berdiri sebagaimana sebelum ruku. Yang ketujuh as-sujud, dia bersujud dua kali tentunya di tiap rakaatnya, sujud di atas tujuh anggota, yakni dahi beserta hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kakinya, yakni dari jemari dari kedua kakinya. Dan yang kedelapan bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan at-tumanina fi kulli al-af'al al-mazkurah, orang bertumanina, tenang pada setiap gerakan-gerakan yang disebutkan di atas. Yang ke 10 yang membaca at-tashahhudul akhir, membaca doa tashahhud akhir, at-tahiyyatu lillah, salawat wa tayyibat, sampai pada kalimat asyhadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ke-11 jalsatu at-tashahhud al-akhir, yaitu duduknya dia untuk tashahhud akhir, duduknya dia untuk tashahhud akhir. Yang ke-12, as-salatu 'alan nabi fi at-tashahhud al-akhir, membaca shalawat. Membaca shalawat atas nabi ketika tashahhud akhir. Yang ke-13, at-tartib bainal arkan, berurutan di antara rukun-rukun tersebut. Ya, berdiri, kemudian ruku, kemudian iqtida, dan seterusnya. Harus pasti. Yang terakhir ke-14 adalah at-tasbih, mengucapkan salam. Nah, inilah ke-14 rukun-rukun salat. Nah, kajian kita di malam hari ini, lanjutkan daripada hari ini terkait orang-orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun tersebut. Qala hafizahullah, ayyuhal qari'u al-karim, halaman 102, ayyuhal qari'u al-karim, wahai para pembaca yang mulia, man faraka ruknan min hadhihi al-arkan, siapa yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun tersebut yang tadi telah kita baca secara globalnya 1-14, siapa meninggalkan salah satunya, kemudian dirinci oleh beliau, fa in kana at-tahrimata, jika rukun yang dimaksud adalah rukun nomor 1 atau rukun nomor 2 yang berupa at-tahrimah, yaitu takbiratul ihram, jika rukun yang ditinggalkan adalah wujudnya at-tahrimah, yaitu takbiratul ihram, maksudnya orang masuk sholat tanpa bertakbiratul ihram, maka kata Syekh hafizahullah, lam tan'aqid salatuh, maka salatnya hakikatnya tidak terikat sama sekali, artinya belum terbentuk salat sama sekali, dia hakikatnya belum masuk ke dalam salat sama sekali. Jadi kalau yang terlupakan atau yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, hakikatnya dia belum masuk ke dalam salat sama sekali. Jadi meskipun dia kemudian melakukan gerakan-gerakan setelah itu, berdirinya, rukuknya, iqdalnya, sujudnya, tetapi ketika dia di awal belum bertakbiratul ihram, hakikatnya dia belum masuk ke dalam salat, belum terbentuk ke salatnya, maka berarti secara otomatis berarti sholatnya apa? Tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan yang dimaksud dengan takbir atau ihram sebagai nasihat terhadap itu adalah ucapan Allahu Akbar. Inilah yang menjadi takbir atau ihram. Gerakan tangan sunnah semata. Kalau seorang sudah menggerakkan tangan, diangkat tangannya, tapi lisan tidak melafazkannya, maka belum dianggap bertakbiratul ihram. Karena yang dimaksud dengan takbiratul ihram ini lisannya, dia baca Allahu Akbar. Dia gerakkan bibir dan lidahnya mengucapkan Allahu Akbar. Dan jika itu imam, dia dijaharkan, dikerasnya. Jika itu makmum, cukup dia baca. Dia gerakkan secara sir ucapan tersebut. Dan takbiratul ihram terkhusus bagi orang-orang yang mabuk. Ini harus kita perhatikan bersama, bahwa takbiratul ihram dikerjakan itu wajibah dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri. Adapun seorang yang terburu sehingga dia bertakbir sembari membungkukkan badannya menuju ruku, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak sah takbiratul ihram. Ini harus kita perhatikan bersama. Seorang yang makmum ketika menghadapi agar mendapatkan rakaat yang bisa rukuk bersama imam, tetap harus dia perhatikan ketika dia datang ke dalam tawaf, masuk ke dalam shalatul jamaah, takbir untuk ihram harus ketika berdiri. Terus berdiri dari awal lafaz sampai akhir lafaz Allahu Akbar. Kalau Allahu berdiri, akbarnya membungkuk, ini pun tidak sah. Jadi dari awal sampai akhir ucapan Allahu Akbar dalam posisi berdiri. Baru setelah itu silakan dia menuju rukuk. Tanpa takbir boleh, takbir kembali untuk rukuk lebih utama. Tapi yang jelas sebagai hukumnya adalah takbiratul ihram. Ya, kita tahu posisi berdiri Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi lebih utama, Allahu Akbar untuk rukuk. Kalaupun tidak boleh, dia kata Allahu Akbar kemudian rukuk. Nah, ini jika rukun yang tadi ditinggalkan berupa takbiratul ihram, sama sekali sholat belum ada, belum terbentuk, belum masuk ke dalam sholat dia, berarti sholatnya tidak sah. Sekarang apabila rukun-rukun yang lain, wa in kana ghaira at-tahrima. Sekarang jika rukun yang ditinggalkan selain takbiratul ihram, ya mungkin al-fatihahnya, mungkin rukuknya, mungkin i'tidalnya, mungkin sujudnya, al-muhim selain takbiratul ihram. Maka di sini barakallahu fikum dirinci. Rincian yang pertama, waqad tarakahu 'amdan. Rincian yang pertama, dan sungguh dia meninggalkannya dalam kondisi sengaja. Waqad tarakahu 'amdan. Sungguh dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Sengaja tidak baca Al-Fatihah. Sengaja tidak rukuk. Sengaja tidak beriktidal. Sengaja tidak sujud. Al-muhim, salah satu rukun dia tinggalkan amdan, sengaja. Maka untuk yang seperti ini, batalat sholatuhu aydhan. Sholatnya batal. Jelasnya batal. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Salah satu dari keempat jelas yang tadi telah disebutkan dari rukun-rukun salat, jika dia meninggalkannya amdan dengan sengaja, batalat salatuh, salatnya batal. Ini jika sengaja. Sekarang rincian berikutnya, wa in kana tarakahu sahwa. Dan jika dia meninggalkannya karena lupa. Bukan sengaja tetapi lupa, sahwa. Mungkin seorang pemuka, dia belum rukuk, dia baru sujud satu kali, belum dua kali. Nah, ini contoh. Maka dikatakan di sini, karukuni, au sujudin, seperti lupa, belum rukuk, ya, tidak berdiri. Merasanya ini berdiri yang tidak, karena pikiran yang mungkin kemana, selesai baca surah, tidak langsung rukuk, baca salatnya pun dia tidak sadar. Cuma, kan kalau orang salat itu baca Al-Fatihah, bisa, surat bisa, tapi pikirannya ada di situ. Ini ya, pikirannya kemana? Dibaca, betul, Al-Fatihah dibaca. Surat dibaca. Tahu-tahu blank begitu pikirannya tidak, maka dia langsung sujud. Ini meninggalkan rukuk. Atau sujud dalam artian yang sering terjadinya yaitu sujud ke kedua. Dia disujud begitu, baru tersadar ini saya sujud yang keberapa ya, ini dia yang kedua, langsung dia naik. Langsung dia naik. Padahal baru sujud yang pertama. Nah, ini dia tinggalkannya karena lupa. Kalau tadi sengaja jelas ya, sudah tak apa. Kalau sekarang kan kajian kita, pembahasan kita, rincian yang kedua yang meninggalkannya sahwan karena lupa. Nah, kalau dia meninggalkannya karena lupa, fa'in zakarahu qabla syuruhu fi qira'ati raq'atin ukhra, maka jika dia mengingatnya, dia mengingatnya, artinya ingat ada rukun yang terlupa, belum ruku, belum sujud. Dia mengingatnya, teringat dia, qabla syuruhi fi qira'ati raq'atin ukhra, sebelum dia memulai membaca di rakaat yang berikutnya. Dia teringat sebelum membaca di rakaat yang berikutnya. Jadi maksud itu adalah bacaan Al-Fatihah. Ya. Jika dia teringat belum ruku, teringat belum sujud, dan teringatnya ini adalah sebelum mulai membaca di rakaat yang berikutnya. Mungkin dia baru mau berdiri untuk Allahu Akbar. Dia teringat, wah, saya baru sujud yang pertama. Atau dia teringat, oh tadi saya belum ruku. Jadi belum mulai dia baca Al-Fatihah, baru berdiri begini. Teringat. Maka jika kasusnya demikian, kata Syekh Hafizahullah, fa'innahu ya'udu, maka sesungguhnya dia kembali. Maka sesungguhnya dia kembali. Kembali kemana? Liyaktiya bihi, kembali untuk dia kerjakan bagian rukun yang terlupa tadi. Dia kembali mengerjakan rukun yang terlupa tadi. Kalau yang terlupa ruku, dia kembali untuk mengerjakan ruku. Kalau yang terlupa sujud, ya dia kembali untuk mengerjakan nanti sujud. Ya dia kembali. Jadi walaupun dia sudah berdiri begitu, bukan dia lanjutkan begitu saja, tapi apa? Dia kembali, kembali menuju rukun, ya yang tadi dia lupakan. Kalau ruku ya ruku, kalau sujud ya sujud. Yang mana secara konkretnya, kalau secara gerakan, ya misalkan dia tadi naik ya, Allahu Akbar, teringat ya, yang dia lupakan tadi adalah rukuk, dia belum rukuk. Sudah, dia kembali kepada rukuk dengan dia membaca takbir Allahu Akbar. Rukuk. Ya. Rukuk sudah bertakbir, rukuk melakukan rukuk Allahu Akbar. Kalau yang terakhirnya dia adalah apa? Sujudnya baru sekali. Ya, dia terlupa sudah berdiri Allahu Akbar. Ternyata dia teringat bahwa sujud baru satu kali. Maka dia tadi kembali untuk mengerjakan rukun tersebut yang dia terlupa. Kalau lupa dari sujud, otomatis dia juga terlupa dari apa? Duduk di antara dua sujud. Terus paket pasti. Kalau sudah lupa sujud, berarti duduknya pun terlupa. Maka dia segera kembali pada posisi sujudnya tadi yang pertama. Kita ya, bertakbir untuk duduk. Allah. Ya, dia kembali kepada sujudnya. kemudian dia bertakbir untuk sudahlah baca subhanallah ini langsung ini kan ini hanya untuk kembali saja, jadi setelah itu dia bertakbir untuk duduk Allahu Akbar. Ya. Kemudian sujud Allah. Ya, dia kembali mengerjakan rukun yang terlupa tersebut. Apakah hanya rukun yang terlupa saja yang dia kerjakan? Ya tentu tidak. Wa bima ba'dahu min ar-raq'atin allati tarakahu fiha. Dan tentunya juga dia kerjakan apa-apa yang setelahnya dari rokaat yang tadi dia tinggalkan salah satu rukun padanya. Artinya tidak hanya yang terlupa tadi terus langsung balik naik lagi, nanti tidak ada tarfiz kalau begitu. Sudah balik, ya kembali ulangi yang gerakan-gerakan setelahnya. Gambarannya, kalau tadi yang terlupa adalah rukun, otomatis setelah dia kerjakan rukun, ya dia ulang kembali tinggalnya, sujudnya, duduknya, sujudnya, baru bangkitnya. Jadi gak diselipkan rukuknya saja. Ya katakan rupanya cuma rukuk, itu dapat selipkan saja rukuk di situ. Nah, ya, dan setelah dia kerjakan yang terlupa tadi, otomatis akan kembali dia ulang gerakan-gerakan yang setelahnya dari rukuk tersebut. Kembali dia ulang apa? Gerakan-gerakan setelahnya dari rokaat tersebut. Ya. Saya contohkan lagi. Misalkan dia berdiri. Allahu Akbar. Teringatlah dia bahwa tadi belum ruku. Ya sudah. Dia kembali menuju ruku tersebut. Allahu Akbar untuk ruku. Sudah. Gerakan-gerakan setelahnya pun ikut dia kerjakan. Sami'ullahu liman hamidah. Allahu Akbar. Padahal kan tadi saya sudah sujud, iya sudah sujud. Tetapi sujudmu yang tadi tidak sah, kenapa? Tidak ada tartib di situ, karena apa? Harakatnya belum dikerjakan rukuknya. Ya kan? Allahu Akbar untuk duduk, Allahu Akbar untuk sujud, baru kembali naik, Allahu Akbar. Demikian. Jadi, wa bima ba'dahu dan gerakan-gerakan setelahnya, menerokah alati sarokah fiha yang tadi dia ada terlupa di situ. Ini jika teringatnya sebelum mulai membaca, belum mulai baca. Jadi begitu dia bangkit itulah untuk ingat ada rukun yang belum dia kerjakan. Ini kajian kita, pembahasan kita mengenai orang yang terlupa kemudian ingat. Ya, lupa terus ingat. Belum membahas masalah ragu. Kalau ragu itu nanti pembahasannya pada sesi tahlil secara khusus. Sedangkan orang bukan lupa tapi ragu. Jadi rukuk sudah sekali, saya sudah rukuk belum saat itu ragu. Itu nanti kajiannya bukan pada pembahasan. Ini pembahasan kita betul-betul dia lupa, kemudian teringat. Artinya sadar sekarang, sadar, betul-betul yakin bahwa tadi saya belum rukuk. Bahwa tadi saya sujudnya baru satu kali. Kalau terkait ragu, nanti akan datang pembahasan secara khusus pada pembahasan sujud sahwi. Wa in zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati ar-rak'ati al-ukhra. Berikutnya, dan jika dia mengingat rukun yang terlupa tersebut setelah dia memulai bacaan di rakaat berikutnya. Mungkin sekarang ini mungkin tidak. Jadi, dia teringat setelah dia memulai bacaan di rakaat berikutnya. Setelah dia, Alhamdulillah, syaitan, rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim, baru dia ingat. Tadi saya belum rukuk. Baru dia teringat. Tadi saya sujud baru satu kali. Ini bagaimana? apakah dia tetap balik sebagaimana tadi atau bagaimana? Maka Syekh di sini rahimahullah ulriyatur raq'atul lati tarakahu minha. Maka untuk kondisi yang kedua ini, bahwa dia ingatnya setelah mulai membaca, maka rokaat yang tadi ada rukun yang terlupa, itu urhiyat, diabaikan, dianggap tidak ada. Jadi rokaat yang tadi sudah kita kerjakan, tetapi di situ ada rukun yang terlupa, apakah rukuknya, apakah sujudnya, itu urhiyah, diabaikan, dianggap tidak ada. Wa qamatir raq'atu allati syara'a fi qira'atiha maqamaha. Dan rakaat yang sedang dia kerjakan itu, dan rakaat yang sedang dia mulai untuk membacanya tadi ini menduduki kedudukan sebagai pengganti rakaat yang tadi. Sebagai pengganti rakaat yang tadi. Jadi, apa yang tadi telah dia baca, mulai baca Al-Fatihahnya, dia jadikan rakaat ini sebagai ganti rakaat tadi. Misal, yang sedang kita mulai baca ini adalah rakaat kedua. Seharusnya rakaat kedua. Ya, teringat bahwa tadi di rakaat pertama ternyata sujud baru satu kali. Maka tinggal dia jadikan ini rakaat pertama. Secara hakikatnya ini adalah rakaat pertama. Yang tadi rakaat pertama yang di situ ada kekurangan rukun, diabaikan, dianggap tidak ada karena memang tidak sah karena ada satu rukun yang ditinggalkan. Kalau misalkan dia ini bangkit untuk rakaat ketiga, sudah mulai dia baca, baru dia ingat di rakaat kedua ada rukun yang terlupakan, sama, maka sekarang tinggal kita jadikan rakaat yang seharusnya ketiga ini dijadikan sebagai rakaat kedua. Berarti nanti ada tasyahud awal lagi. Nah, jadi demikian. Ini kalau teringatnya sudah memulai bacaan. Wayasjudu lit-tahwi. Kemudian nanti di akhir salat dia bersujud sahwi. Kemudian nanti di akhir salat dia bersujud sahwi. Artinya baik untuk tadi kondisi yang pertama ataupun kondisi yang kedua, sama-sama dia sujud sahwi. Kondisi yang pertama kan tadi teringatnya belum mulai baca, sehingga dia kembali untuk mengerjakan rukun yang terlupa. Ini juga nanti sujud sahwi. Kondisi yang kedua, yang dia teringatnya setelah mulai membaca, dia jadikan itu rakaat sebagai pengganti dari rakaat yang sebelumnya. Ini juga nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Ya, Pak, sujud. Ini demikian. Dan terkait kondisi ini, lalu yang ini yang lebih rajin dalam masalah ini, ya, sedikit tambahan wawasan saja. Biasanya di sana ada ulama yang pendapat lain, yaitu Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Syarh Al-Mubdi', beliau menguatkan pendapat yang lain. Kalau menurut beliau, tetap dia harus kembali mengerjakan rukun yang terlupa itu meskipun sudah mulai membaca di rakaat berikutnya selama belum ketemu rukun berikutnya yang setipe atau sama dengan yang tadi dia lupakan. Ya, jadi Jadi kalau yang terlupa itu rukuk misalkan. Selama belum kembali kepada rukuk di rakaat berikutnya, dia wajib untuk balik. Misal dia teringatnya di Al-Fatihah. Jadi saya belum rukuk. Sudah baca dia, tetap harus kembali. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Kalau itu sujud, ya dia teringatnya di rukuk rakaat berikutnya, dia tetap harus kembali balik. Ini pendapat beliau yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Tapi ta'ala hu yang rabi di sini, apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Salah Al-Fawzan juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kata waktu beliau, ini kalau sudah mulai baca tidak perlu kembali, cukup dia apa? Dia anggap maka dia sedang mau mulai dia bangun ini sebagai ganti rukun. Karena dari satu sisi, kalau ini sholat jamaah, kalau dengan pendapat yang tadi dikeluarkan Syekhul Uzain itu bisa bingung makmum. Ya kan? Baru mungkin makmum sudah subhanallah tapi imam belum sadar ya kan? Sadar baru pada maliki yaumiddin. Oh iya, salamnya tadi. Langsung tiba-tiba balik imam kan bingung. Nah ini kok baru maliki yaumiddin tiba-tiba rukuk. Ya, baru balik yaumiddin tiba-tiba sujud. Tambah bingung makmumnya. Ya. Jadi wallahualam, kalau memang itu sudah mulai dia membaca, tidak perlu dia kembali menuju rakaat menuju rukun yang tadi terlupa. Dia cukup dia jadikan rakaat tersebut sebagai ganti. Nah, kita lanjutkan. Jadi saya sampaikan istilah ini agar mungkin nanti kalau ada pihak lain yang mereka kita sudah paham, ya, ada perbedaan pendapat di situ. Sekarang rincian berikutnya, wa in 'alima ruknan al-mansukha ba'da as-salam. Ini ada juga kemungkinan ya. Jika dia mengetahui rukun yang ditinggalkan itu setelah salam. Setelah salam dia baru ingat bahwa di salah satu rakaat ada yang tadi rukun kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru sadar. Mungkin di rukaat pertamanya, mungkin di rukaat keduanya. Al-Muhim, tadi sholat yang saya kerjakan, ada rukaat yang di situ saya terlupa rukun. Saya lupa sujud. Saya lupa rukun. Ini sekali lagi pembahasan kita mengenai orang yang lupa kemudian ingat. Sehingga dia alal yakin. Yakin. Oh, saya lupa. Bukan orang yang ragu. Kalau ragu dari sini pembahasannya nanti akan datang. Ini orang yang yakin. Untuk orang yang yakin, oh tadi saya lupa, belum kerjakan ini, belum kerjakan itu. Setelah salam ini barunya, maka ada beberapa kemungkinan yang terlupa itu apa? Di sini disebutkan kemungkinan pertama, in kana tashahhudan akhiran aw salaman. Apa dia? Jika yang terlupa adalah bacaan tasyahud akhir atau salam, jika dia kerjakan, mungkin tidak. Jadi yang terlupa itu bacaan tasyahud ya, mungkin namanya dia langsung dapat salawat saja dengan Allah Subhanahu wa Taala. Wah, jadi belum tasyahud. Itu dah waktu dia kerjakan saja. Ulangi dari astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, jadi kalau yang terlupa itu bacaan tasyahud, pelaksana baru dia sadar, tadi langsung baca selawat. Atau sudah baca tasyahud, tapi dari tengah-tengah. Awalnya belum dibaca. Dan tasyahud itu paket, ya. Itu artinya harus terbaca semua. Ya, mungkin yang terlupa itu apa bagian awalnya atau bagian tengahnya. Ya, ini kan baru at-tahiyatu billahi wassalawatu wassayyibat. Ya langsung apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya assalamu alayka ayyuhan nabiy. Sudah dia baca. Al-Muhim. Ya, tasahud dia lupa. Baik seluruhnya atau sebagiannya. Dan teringatnya setelah dia salam. Maka ya cukup langsung. Dia ulang lagi tasahud dari awal. Astaghfirullah. sampai salawatnya kemudian gitu. Kemudian wasajja dari sahwi wa sallama, kemudian dia sujud sahwi dan salam. Dan salam. Jadi bukan dia tambah satu rakaat lagi demi tasahud yang lupa. Karena ada yang punya pemahaman mungkin karena kurang paham. Sujud salam. Oh, ternyata tadi saya belum membaca doa tasahud. Nah, untuk memenuhi itu dia harus nambah satu rakaat juga. Nanti malah jadi lima. Salahnya tambah banyak. Jadi kalau kesalahan hanya pada tasyahud itu, lupa tasyahud, lupa sholawat, langsung kerjakan saat itu juga. Baca tasyahudnya. Baca sholawatnya yang mungkin lupa. Kemudian, nanti salah, mencari salah. Wa in kana ghairahuma, jika yang terlupa dan teringatnya setelah salah itu, bukan tasyahud. Karuku'in atau sujudin, mungkin ruku', mungkin sujud, baru jika ini yang terlupakan, innahu ya'ti bi raka'atin kamilah, maka caranya dengan dia mengerjakan, menambah satu rakaat sempurna, badala raka'atin lati tarakahu minha, sebagai ganti rakaat yang tadi dia meninggalkan setelah satu rukun pada itu. Ya, jadi kalau yang dia lupa itu setelah salam, bukan tasyahud, tetapi mikir rukun, tetapi mungkin sujud, maka dia bangkit kembali mengerjakan satu rakaat sempurna. Sebagai ganti rakaat tadi. Wajah sujud sahwi, sama dia juga harus sujud sahwi. Ya, harus sujud sahwi. Nah, dengan catatan malam dia kulil faslu selama jedanya belum panjang, jeda teringatnya itu belum panjang. Belum panjang itu yang ukurannya dalam artian wallah alam dia masih duduk di situ di tempat salatnya. Amin. Secara Allah dikatakan sebentar, belum lama. Oh, sudah lama, 15 menit, lebih setengah jam, maka tidak. Maka dikatakan setelahnya, fa'in tola al-faslu, adapun jika sudah panjang jedanya, lama jedanya, au intaqadha wudhu'uhu, atau sudah batal wudhu'nya, a'adat sholat kamilatan, dia harus mengulang salat dari awal. Ya, jadi kalau teringatnya ada satu rakaat yang di situ terlupa rukun itu jedanya sudah panjang atau sudah dia berhadas, sudah batal wudhunya, dia harus ulang salat dari awal. Tidak bisa hanya nambah satu rakaat. Nah, harus ulang dari awal. Nah, ini perincian hukum mengenai hukum yang tertinggalkan. Sama Allah hadis sholat, sungguh amat agung urusan sholat ini. Wa ma tashtamilu minal aqwali wal af'al al-jalilah, sungguh betapa agung pula apa-apa yang terkandung di dalam sholat tersebut berupa zikir-zikir dan gerakan-gerakan yang jalilah penuh dengan kemuliaan. وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya untuk kita mendirikan salat dan menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan dari ini. Salat di pertemuan berikutnya untuk pembahasan wajib-wajib. Sebelumnya ada yang ditanyakan ini, Allah. Apakah ada riwayat dari sahabat itu dalam sholat itu pas sholat itu hujan, imam sudah cukup, tapi makmum masuk, kemudian nyentuh, tapi Allah Rasulnya itu sambil berjalan itu kenapa ada lewat jalan itu? Iya, karena lihat dia ada sekarang makan makan hewan sekarang. Iya, itu gimana? Ya. Memang terukir dari sebagian sahabat, mereka jadi bertakbiratul ihram masih di belakang shaf, kemudian rukuk, kemudian mereka jalan masuk ke dalam shaf. Ini ada kemungkinan dari sahabat yang demikian. Tapi wallahualam, kalaupun yang demikian ini ingin seorang itu mengamalkan, ya, setelahnya mencontoh mereka, ada yang harus diperhatikan, itu terkait istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Dalam artian, ini kalau dia itu posisi sudah menghadap qiblah, itu kan memungkinkan. Ya, sudah di belakang itu sudah terdekat. Takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian berjalan masuk ke dalam shaf. Tapi kalau yang kadang itu pintu dari samping gitu, dia belum menghadap kiblat sudah Allahu Akbar, melok ini saya. Ini kan apa? Berarti takbiratul ihram posisi tidak ke arah kiblat, sehingga ya, tidak sah. Intinya takbiratul ihram yang harus diingat, satu posisi berdiri, dua menghadap kiblat. Sampai kedua yang demikian ini wallahualam sebenarnya tidak sepantasnya pula untuk dikerjakan, karena barakallahu fikum, perkara yang tidak makruf, tidak masyhur di kalangan kaum muslimin. Terus orang itu menjadi perkara-perkara yang ingin menjadikan ini apa? Ribut ini. Ini perbincangan. Apakah iya bisa sholat seperti itu? Terlebih di sana ada yakni peringatan dari Nabi kepada salah seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi posisi rukuk dan berjalan. Nabi mengingatkan, jangan kamu ulangi. Itu peringatan dari Nabi agar seorang tidak terbesar-besar masuk ke dalam sholat. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya apa, memang ada sahabat yang mempraktikkan seperti ini. Jadi, lain mungkin. Iya, monggo. Kalau posisi mak muda, iya. Maksudnya lupa salah lupa, tapi tidak mengulang lagi. Selesai sudah tidak mengulang lagi itu kita makmum. Yang terlupa kita sebagai makmum atau orangnya lupa, tapi tidak nambah, tidak mengulang. Sudah diingatkan begitu maksudnya. Nah. Jadi kalau imam mengalami salah dalam artian kurang salah satu rukun, sudah diingatkan makmum pak di rakaat tersebut dengan mengucapkan subhanallah, dan setelah salah sudah ada peringatan disampaikan, tadi mungkin kurang sujud untuk beberapa kali itu, dan imam kemudian mengatakan tidak, tapi sudah selesai begitu dalam artian yang lain, maka tidak sendiri. Tapi kalau kita ingin menanda satu rakaat ketika itu. Jadi kalau imam tidak mau, sudah. Ya, sudah. Ini dia. Oke. Ada yang menanyakan makmumnya itu dari jalan-jalan mana diulang makmum ya kita berjamaah yang diulanginya itu alhamdulillah dia ulang lagi di dua kali makmum lima. Jadi kalau saya membaca Al-Fatihah, kemudian dia mengulang bacaan Al-Fatihah tersebut, jadi mula-mula tidak mengapa, maksudnya kita itu sebagai makmum tidak mempermasalahkan tadi, karena mungkin mengulang Al-Fatihah itu ada yang terlalu, ada yang memang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan ketika kemudian dia muncul ya ini keraguan bahwa tadi saya sudah baca atau belum begitu dalam kondisi selama tidak menjadikan itu sebagai kebiasaan yang begitu masuk kepada wah-wah. Al-Muhim, kalau kita posisi sebagai makmum yang kemudian imam mengulang salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah apakah itu awal atau tengah tidak masalah dalam artian salah tersebut sah. Tidak ada apa kewajiban kita melakukan apapun. Demikian. Demikian. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalawatulah. Jazakallah. Astagfirullahaladzim.